Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirat Allah sekalian, bersama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul sekali lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan solat maghrib berjemaah. Kemudian untuk kita bermuzakarah insya-Allah, kerana pada malam ini kita akan berhenti sejenak membaca kitab Fiqh Sunnah. Tetapi saya telah berhasrat dan berbincang dengan pihak masjid bahawa pada malam ini kita bermurajaah ataupun muzakarah, kita buat satu revision tentang hukum ahkam siam puasa dalam bulan Ramadan. Memandangkan kita akan memasuki bulan Ramadan tidak berapa lama lagi, 1-2 minggu lagi. Kalau kita sebelum itu, kita sebelum masuk bulan Ramadan ini, kita masih lagi di dalam bulan Syaban. Adapun berkenaan dengan puasa secara khususnya di dalam bulan Syaban ini, terdapat beberapa buah hadis Rasulullah SAW yang suka saya kongsi kepada jemaah sekalian. Iaitu pertama sekali, Rasulullah SAW telah bersabda ataupun telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW biasa berpuasa Syaban sepenuhnya, dan biasa Rasulullah SAW berpuasa Syaban melainkan sedikit. Itu hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, menerangkan bahawa Rasulullah SAW memilih di dalam banyak-banyak bulan, Rasulullah SAW memperbanyakkan berpuasa di dalam bulan Syaban. Tetapi apakah dibolehkan atau disunnahkan seseorang itu berpuasa bulan Syaban sepenuhnya? Kalau ada 30 hari Syaban, 30 hari lah. Kemudian datang Ramadan, dia kena puasa Ramadan. Dah jadi 2 bulan berpuasa berturut-turut. Adakah itu maksudnya? Maka di sini terdapat sebuah hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha juga bahawa Rasulullah SAW tidak pernah membaca Quran sepenuhnya dalam satu malam, dan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa seluruhnya satu bulan melainkan dalam bulan Ramadan. Itu isi kandungan hadis tersebut yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah puasa penuh 30 hari ataupun 29 hari melainkan dalam bulan Ramadan, kerana dia ada bulan yang di mana puasa itu wajib. Jadi bulan Syaban itu tidak pernah Rasulullah SAW puasa seluruhnya. Jadi hadis yang pertama tadi menerangkan Rasulullah SAW puasa seluruhnya dan Rasulullah SAW berpuasa melainkan sedikit, menunjukkan bahawa seluruh kat situ artinya Rasulullah SAW berpuasa kebanyakannya. Jadi memang benar Rasulullah SAW berpuasa kebanyakannya, tapi tidak disambung dengan bulan Ramadan. Dan juga terdapat sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Maksudnya, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari, melainkan seorang lelaki yang biasa berpuasa, maka dia bolehlah berpuasa. Jadi hadis ini, hadis yang sahih menerangkan, jangan kita dahulu puasa Ramadan, cepatkan satu atau dua hari. Artinya, sebelum satu Ramadan, 30 Syaban, 29 Syaban. Jadi puasa pada 29-30 ni tak dibenarkan, kerana dia seolah-olah kita dah mendahului Ramadan. Kita dah jadikan hari yang mana puasa tu tidak wajib dah macam wajib. Jadi Ramadan nanti baik-baik 30 hari dah jadi 31 atau 32 hari. Dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam, walaupun puasa tu baik. Kerana syariat ini, syariat Rasulullah SAW ini membenarkan kita, mewajibkan kita puasa satu bulan saja, tidak lebih. Baik. Jadi di dalam hal ini, perbanyakkan puasa dalam bulan Syaban, itu adalah sunnah Rasulullah SAW, tapi jangan puasa penuh. Kemudian terdapat satu lagi hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW telah melarang apabila idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Maksudnya apabila telah masuk separuh bulan Syaban, jangan kamu berpuasa. Jadi setengah bulan Syaban tu, selepas 15 Syaban, mulai daripada 16, 17 sampailah 20, sampai 29 atau 30, jangan puasa. Maksudnya, adakah maksudnya tak boleh terus puasa? Sedangkan Rasulullah SAW banyak puasa bulan Syaban. Jadi kita dapati bahawa maksud di sini disebutkan oleh ulama, jangan sengaja tak pernah puasa bulan Syaban ataupun bulan-bulan lain lah. Tapi tahu-tahu je masuk 15 Syaban, 16 Syaban kita dah mula nak puasa banyak-banyak. Itu dilarang. Melainkan seorang yang biasa puasa. Dalam hadis tadi dikatakan melainkan seorang yang biasa puasa, maka bolehlah dia berpuasa. Seperti orang yang biasa puasa Senin Khamis. Jadi bila masuk pertengahan Syaban, boleh tak dia berpuasa? Boleh. Orang yang biasa puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu juga satu sunnah Rasulullah SAW, boleh tak dia berpuasa? Jawabnya, boleh. Walaupun dah lepas setengah Syaban macam sekarang. Baik. Ataupun orang yang berpuasa pada malam-malam putih atau hari-hari putih. Malam-malam putih ni adalah waktu bulan penuh, 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Jadi kalau memang dia puasa waktu tu, tak mengapa. Jadi ada pun sengaja nak puasa, tak pernah berpuasa, nak puasa setengah Syaban dan seterusnya sampai Ramadan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ianya haram, itu yang disebutkan oleh ulama. Baik, jadi kita ada hadis-hadis tadi berkenaan dengan bulan Syaban. Mengenai kita masih dalam Syaban, patutlah diberikan satu petunjuk untuk orang yang nak beribadat dalam bulan Syaban ini, dalam hal berpuasa khususnya. Di sana juga berkenaan dengan bulan Syaban yang sebenarnya dah berkaitan dengan Ramadan, bahawa barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang berpuasa pada hari yang diragui, yang musyak, faqad asa bil qasim, maka sesungguhnya dia telah mengingkari bermaksiat dengan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW, gelarannya adalah Abul Qasim. Dan dia pernah mempunyai seorang anak lelaki bernama Qasim. Tapi anak lelakinya meninggal dunia. Baik, yang penting di sini, Rasulullah SAW kata, siapa yang puasa pada hari yang diragui. Ulama menerangkan, hari yang diragui itu adalah hari yang kita tak pasti, tak sure. Adakah dia dah masuk Ramadan ataupun masih lagi Syaban. Jadi bila malam tersebut atau hari tersebut, pada tanggal lepas 29, jadi yang 30, sama ada dia 30 Syaban ataupun dia mungkin 1 Ramadan. Iaitu kalau kita lihat sunnah Rasulullah SAW, bila nak mulakan puasa Ramadan itu, mereka lihat anak bulan. Kalau nampak anak bulan, besoknya berpuasa lah. Tapi lihat anak bulan bukan waktu siang hari, tak pun waktu sebelum maghrib. Dah masuk maghrib baru mulalah kita lihat. Jadi kalau nampak anak bulan, besoknya kita puasa. Kalau tak nampak, kita genapkanlah bulan tersebut dengan bilangannya 30 hari. Jadi besoknya tak puasa 30 hari. Jadi usahanya tentu sekali adalah 1 Ramadan. Kerana 1 bulan tu tak boleh lebih daripada 30 hari. Ini adalah bulan Qamariyah, bulan Islam. Semuanya mengikut bulan kalender apa tu, Luna. Berbeza dengan kalender Masihi yang mengikut kalender Matahari, yang ada sampai 31 hari. Kita hanya 30 hari, 29 ataupun 30. Baik, jadi kalau kita tak nampak anak bulan, 29 kita keluar, kita tengok tak nampak, disebabkan awan mendung, disebabkan jerebu ataupun sebagainya, hujan sehingga tak berapa jelas mata langit itu, tak nampak anak bulan, boleh tak kita assume bahawa bulan tu ada, nak bulan dah keluar, besok kita puasa, malam ni kita salat tarawih? Jawabnya tak, tak boleh. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis melarang kita berpuasa daripada pada hari yang diragui. Siapa yang buat demikian, dia telah mengingkari Abul Qasim. Jadi itu haram hukumnya. Jadi apa kita buat? Kita genapkan Syaban tu 30 hari dan kita puasa pada lusanya. Jadi itu berkenaan dengan berpuasa pada bulan Syaban. Ada pun orang yang masih belum lagi bayar hutang puasanya, kerana sebab-sebab yang dibolehkan syarak, seperti orang yang sakit ke, yang hamil atau sebagainya. Walaupun dah lepas separuh Syaban, walaupun lagi satu hari, lagi dua hari sebelum Ramadan, dia mesti mengqada puasanya. Sebab qadanya itu adalah wajib. Haram dilambatkan sampai lepas Ramadan. Baik. Jadi demikian hukum mahkam kenaan dengan puasa dalam bulan Syaban. Dan kita masuk membahaskan tentang hukum berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahawa berpuasa itu bukanlah satu ibadat yang baru dalam syariat Islam. Bukanlah umat Muhammad SAW inilah yang mula-mula berpuasa. Tetapi umat-umat sebelum kita, Nabi-Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, semua dah berpuasa dah. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ma'na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Semoga kamu bertakwa. Jadi puasa ini telah diwajibkan, bukan disunatkan saja, diwajibkan atas umat-umat dahulu. Jadi kita juga diwajibkan atas kita berpuasa. Dan tujuan berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Dan apa itu, apakah arti takwa? Banyak tafsiran dilakukan oleh ulama. Adakah takwa itu maknanya kita banyak solat, kita banyak beribadat? Maka yang benar, definisi takwa lebih besar, lebih umum daripada setakat beribadat saja. Bukan yang orang selalu pergi masjid itu orang yang bertakwa. Bukan orang yang pergi haji itu lah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa artinya kita menjadikan satu benteng antara kita dengan azab Allah SWT, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan kita menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Takwa artinya satu benteng, benteng dari kita dengan api neraka. Jadi kita bila beribadat, itu satu bahagian saja daripada ketakwaan. Ada satu lagi bahagian kita mesti sempurna kan, baru kita boleh mencapai ketakwaan, iaitu larangan-larangan Allah yang besar maupun yang kecil. Yang berat mungkin ataupun yang ringan, hendaklah kita tinggalkan. Jadi yang haram semua kita tinggalkan, barulah boleh kita dapat, kita boleh capai ketakwaan. Ini banyak kat situ. Mungkin banyak ibadat wajib kita boleh buat, tapi dalam amal makruf nahi mungkar susah kita nak buat. Itu belum lagi sampai lah maknanya. Yang penting puasa salah satu daripada ibadat yang dilakukan, kalau dilakukan benar-benar boleh mencapai ketakwaan. Dan kita tahu bahawa puasa ni lain daripada ibadat-ibadat lain. Berpuasa ni tak payah, tak menyuruh kita melakukan sesuatu. Bahkan puasa ini menyuruh kita tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat ibadat, boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, melakukan perkara-perkara yang disukai. Seperti yang disukai oleh Allah SWT dan mungkin juga disukai oleh jiwa, iaitu beribadat seperti baca Quran, solat, puasa, solat, berzikir dan lain-lain lagi yang disukai oleh Allah SWT. Itu satu jenis. Tapi satu lagi jenis ibadat adalah tarkul mahbubat. Kita meninggalkan perkara yang kita suka, iaitu makan, minum dan nafsu kita, kita tinggalkan kerana Allah SWT. Itu satu lagi jenis ibadat. Dan puasa memenuhi jenis yang kedua ini. Kita dapati puasa ini mengarahkan kita supaya kita tinggalkan perkara yang kita suka kerana Allah SWT. Sebab ada orang Kalau suruh dia solat, boleh, no problem. Kejap saja, ambil wuduk, terus dia, dia takbir, dia sujud, rokok, berapa rakaat pun dia tak kisah. Senang, ringan bagi dia. Baca Quran, ada orang tu, ringan saja. Buka Quran tu boleh baca. Dia duduk sampai satu jam pun boleh. Tetapi ada orang lain, orang yang sama tu, mungkin kalau disuruh, suruh berpuasa, alahai, susah. Sebab dia dah biasa makan, dia biasa minum, dan biasa bergaul dengan isterinya. Maka kalau disuruh tinggalkan tu semuanya, oh, itu lebih susah untuknya daripada melakukan ibadat-ibadat. Jadi di sinilah diuji seorang hamba, apakah dia beribadat kerana Allah ataupun dia beribadat kerana hawa nafsu. Jadi kenapa dia solat? Pasal dia suka nak solat, hawa nafsu dia lah. Kalau betul-betul dia beribadat kepada Allah SWT, dia akan melakukan perkara yang dia suka dan apa yang dia susah nak buat dan tak suka. Seperti berpuasa. Jadi dengan ini kita umat Islam ini bertuah, diwajibkan atau disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW ibadat-ibadat yang berbeza-beza jenisnya. Dan kita juga yang lupa ada ibadat harta. Kita tinggal keluarkan harta je. Ada orang boleh buat semua je, tapi nak keluarkan harta sedekah amat susah. Susah nak keluarkan duit sikit daripada hartanya. Itu ujian. Sebab tu kalau kita ingat kisah tiga orang Bani Israel yang mempunyai yang hidup mereka tu sebenarnya merana dalam masyarakat. Satu orang kepalanya buta dan mempunyai penyakit kulit, dan satu orang pula lagi dia buta, dan satu orang lagi dia dia mempunyai sakit kulit. Jadi ada tiga orang. Jadi Allah SWT ingin menguji mereka. Diturunkan malaikat, utuskan malaikat. Malaikat itu tanya kepadanya, apa yang kau mahu, apa perkara yang kau paling suka sekali? Kata, supaya aku dapat balik rambut aku dan kulit aku, aku dapat kulit yang baik. Maka malaikat tu pun menyapu dia, lepas tu dia pun baik, rambut pun dah cantik dan dia punya kulit pun dah sihat. Kemudian dia tanya kepada orang tersebut, harta apa yang paling kau suka? Maka dia jawab, aku mahukan kambing. Jadi dia berikan dia kambing banyak. Kemudian pergi pada orang yang kedua pula, yang sakit kulit itu, apakah yang kau suka? Dia katakan, supaya penyakit kulit aku ini dihilangkan, disembuhkan, supaya orang tidak jelek kepada aku lagi. Jadi siapa orang tersebut, maka dia pun sihat. Kemudian dia tanya, harta apa yang kamu nak sebagai modal? Saya dia dulu miskin, orang tinggalkan dia. Dia kata, aku mahukan unta-unta. Jadi diberikan unta banyak. Masuk pada orang yang ketiga, orang ini orang yang buta. Ditanya kepada dia, apa yang kau nak? Dia kata, supaya Allah kembalikan pandanganku, penglihatan kepadaku. Maka malaikat tersebut menyapu mukanya, maka dia pun boleh melihat semula. Kemudian apa harta yang kau mahu? Dia kata, aku mahukan kambing. Ada unta, satu lembu, satu kambing lah. Itu harta. Yang penting dah ditinggalkan buat seketika, maka harta tu penuh berkah. Jadi unta-unta ni beranak dan sebagainya, sampai ada wadi, satu wadi, satu lembah unta banyak, mungkin beratus atau ribu. Yang ini pula ada lembu yang banyak, satu lembah. Yang ini ada kambing banyak, satu lembah. Kemudian berapa lama selepas itu, malaikat datang lagi dan dia berpura-pura sebagai seorang yang musafir. Dia kata kepada orang yang pertama, orang yang dahulu tu baru tak ada rambut tu, dia kata, aku ni adalah Ibnu Sabi, aku telah hilang, aku punya harta, aku tak ada jalan lain untuk sambung perjalanan aku melainkan dengan Allah, kemudian dengan engkau, dengan bantuan kau. Boleh tak kau berikan satu unta ni untuk aku untuk aku teruskan perjalanan aku? Orang ni kata, tak ada, ini harta ni semua banyak orang mau ni, al-fukuk kathira, tanggungjawab aku banyak. Nampak? Pada harta dia banyak, susah dia nak keluarkan. Itu harta ini yang aku dapat ini bukan daripada siapa-siapa, tapi daripada harta pusaka. Dia bohong. Okay? Malaikat tu kata, betul, kalau betul macam itu, malaikat pula berkata kepada dia, bukankah kau dulu begitu begini, jadi kau ni dulu ada penyakit kemudian Allah SWT telah menyembuhkan kau dan berikan kau harta? Dia kata tidak, dia menafikan. Jadi mereka kata kalau kamu tidak mengaku, maka moga-moga Allah SWT, kalau kamu bohong, Allah SWT kembalikan kamu kepada keadaan asal kamu. Jadi pada orang yang kedua, orang penyakit kulit, orang penyakit kulit tu pun tak mau beri dia seekor lembu pun dia tak mau kasih. Padahal dia ada satu lembah. Akhirnya dia pergi kepada orang yang buta tersebut. Orang buta tu bila diminta, ambillah apa yang kau mahu. Ini semua adalah pemberian Allah SWT. Aku tak akan tahan harta yang Allah telah berikan kepada aku. Untuk aku berikan di jalan Allah SWT. Jadi malaikat tu kata, aku tak mau ambil harta kau. Sebenarnya kamu ni semua diuji. Dan Allah SWT telah redha kepada engkau dan telah murka kepada dua sahabat kau. Jadi di sini, hadis ini menunjukkan bahawa memang seseorang tu boleh mempunyai harta yang banyak, lain kala mungkin dia boleh buat, tapi nak keluarkan harta tu, sifat bakhil tu memang penyakit manusia. Jadi di sini, kita ada satu lagi ibadat, ibadat puasa. Jadi, ibadat puasa ini tidak diwajibkan dalam syariat Islam ini secara langsung, tapi berperingkat-peringkat. Sebelum puasa diwajibkan, dia tidak wajib. Pertama sekali, puasa itu hanyalah sunat, maknanya siapa yang nak puasa, bagus. Tapi siapa yang tak nak berpuasa pun tak mengapa, tapi dia mesti ganti dengan apa? Memberi makan. Tapi berpuasa lagi bagus. Wa antasumu khairul lakum. Jadi itu permulaannya. Itu ada di dalam surah, di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian selepas itu ayat pun turun. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa daripada kamu yang menyaksikan bulan ini Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dah tak ada pilihan lagi. Okay. Jadi dahulu kita, kemudian ada satu peringkat itu. Dalam satu tahun kita hanya wajib berpuasa satu hari ini. Iaitu puasa hari Ashura, iaitu 10 Ashura. Maka apabila diwajibkan puasa Ashura itu, Rasulullah SAW kata siapa yang perintahkan kepada orang ramai, semua jangan makan, jangan minum. Ini jangan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Semua orang mestilah berpuasa. Jadi ada orang yang sebelum tu dah makan dan minum, dia kena apa? Tahan daripada makan dan minum sampailah maghrib. Dan mereka mesti berpuasa. Kemudian tiap-tiap tahun mereka berpuasa puasa Ashura ini, sampailah diwajibkan puasa Ramadan. Jadi di sini kita dapati bahawa akhir sekali barulah diwajibkan umat Islam ini berpuasa satu bulan penuh dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Quran. Itulah bulan Ramadan kamu berpuasa, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang merupakan hudan linnas, petunjuk untuk manusia, dan bayinat, penjelasan, wal Quran, dan perbeza antara yang benar dan yang batil. Di bulan Ramadan ni di bulan puasa dan juga dalam bulan Quran, dan sifat Quran hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Tapi kita dapati ramai manusia yang tak dapat petunjuk Al-Quran. Dia sepatutnya adalah petunjuk untuk manusia, tapi orang-orang yang tak mau ambil petunjuk daripada Al-Quran tak akan dapat petunjuk. Dan Al-Quran lah pembeza antara yang benar dan yang batil. Menunjukkan bahawa di dalam kita mengharungi kehidupan ini, kita akan jumpa banyak perkara, nampak macam hak, macam betul, nampak macam batil, macam salah. Kalau kita tak ada petunjuk daripada Al-Quran ini, kita tak akan dapat membezakan mana betul, mana salah, mana iman, mana kufur, mana perkara yang dicintai oleh Allah SWT, mana yang dimurkai oleh Allah SWT, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita tak akan tahu kalau tak ada petunjuk daripada Al-Quran. Itu bulan yang menurun, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi dia mulia kerana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ini semua memberikan kita satu galakan untuk kita bersungguh-sungguh beribadah, mengagungkan bulan puasa dan kita tunaikan hak Ramadan sewajarnya. Baik, kemudian di sana ada beberapa hukum berpuasa. Puasa wajib atas orang Islam, laki-laki maupun perempuan, yang baligh, yang berakal, yang tidak gila lah. Baik. Tetapi bagi orang yang mempunyai halangan, yang mempunyai uzur, tidak diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka berpuasa. Al-Quran menerangkan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya barang siapa daripada kamu yang sakit maridan ataupun yang dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantikan dengan hari yang lain, min ayyamin ukhra. Bila waktunya, bila harinya, selepas bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tak boleh kita nak qada. Mana kita boleh combine niat? Aku combine sekali lah. Ini puasa Ramadan hari ini, bulan tahun ni punya, dan juga Ramadan tahun lepas. Boleh tak? Tak pakai. Masalah combine niat ni tak boleh. Sebab tu Fatwan kata kan, kita boleh combine niat puasa apa ni, puasa Arafah. Selalu situ lah. Puasa Arafah combine dengan puasa qada sekali. Boleh. Yang sebenarnya tak boleh. Tetapi kalau kita nak combine niat, dalam puasa Ramadan kita niat sekali ni puasa Senin misalnya, ataupun puasa Khamis misalnya, boleh. Ini ada perbezaan. Sebab puasa wajib dengan wajib, ataupun puasa yang bersebab khusus dengan bersebab khusus, kita tak boleh campurkan. Baik, kita akan bincangkan hal ini lah. Yang penting tak boleh kita gabung dan antara puasa Ramadan yang tahun ini dengan qada Ramadan tahun lepas, tak boleh. Macam kita nak, bila nak qada solat, kita solat maghrib tadi untuk maghrib ni dengan maghrib yang terlepas kemarin, tak boleh. Dua-dua tak dapat, kata ulama. Hari ini ni tak dapat. Adaan qada kan dua-dua tak dapat sebab niat dia salah. Sebab tu penting kan, niat ini dalam menentukan kesahihan ibadat. Innamal a'malu binniat. Biasanya amal-amal itu dengan niat. Kita dapat apa yang kita niat. Jadi orang yang sakit tak payah puasa, tapi kena ganti puasa. Jadi sakit macam mana? Sakit gigi boleh tak tak payah puasa? Sesemua sikit boleh tak tak payah puasa? Demam-demam sikit ke? Demam sikit kan, bukan demam. Demam kuat boleh tak tak payah puasa? Jadi kata ulama, sakitnya ada dua macam. Secara umumnya sakit ini, ada sakit yang mendatang. Hari ini sihat, kemudian besoknya sakit bulan Ramadan. Ada satu jenis sakit yang berterusan. Maknanya sakit ini tak biasanya, daripada ilmu kedoktoran tak boleh sembuh. Jadi ada perbezaan kat sini. Dan sakit ni ada yang berat, ada yang tak memberatkan. Jadi sakit yang tidak memberi kesan kepada puasa, seperti sakit gigi, luka sikit, plaster, handi plaster boleh, itu tidak membenarkan kita meninggalkan puasa dan qada pada hari yang lain. Walaupun Allah kata siapa yang sakit, orang pun kata sakit sembarang sakit boleh. Tak. Sakit perut sikit-sikit tak. Itu gastrik, itu lain cerita. Jadi orang banyak tak semestinya awak dapat MC daripada doktor, maknanya awak dah tak payah puasa boleh qada. Kerana dia tak ada kena-mengena dengan puasa. Mungkin dia ada kena-mengena perkara lain. Jadi oleh itu, sakit yang memberi kesan kepada puasa, sehingga kan kalau kita berpuasa, dia akan memudaratkan, melambatkan kita sembuh, atau makin teruk lah, sehingga susah kita nak berpuasa. Maka yang itu kita dibenarkan untuk kita tidak berpuasa kerana sakit tersebut, walaupun sakit itu panjang, sampai 10 hari, sampai 1 bulan pun tak apa. Tapi syaratnya adalah selepas Ramadan ini hendaklah dia berpuasa, iaitu dia qadakan puasa. Adapun untuk orang yang sakit berterusan, orang yang sakit ginjal, buah pinggang, sakit-sakit kanser dan sebagainya. Orang-orang seperti ini mengikut adatnya, ilmu kedoktoran kata tak boleh sembuh. Tak boleh sembuh. Jadi orang-orang seperti ini boleh tak tinggalkan berpuasa? Tentu sekali. Sebab Allah kata siapa yang sakit, jadi dia sakit. Tetapi apakah dia berwajib mengqadakkan puasa? Memang dia tak boleh qadak, sebab puasanya tak boleh sembuh. Kalau dah sembuh tu cerita lain lah. Allahu a'lam, tahu-tahu Allah SWT sembuhkan dia, dia doa sembuh pula lepas Ramadan. Itu dia kena qadak. Tapi sekarang dia tak sembuh. Jadi apa yang dia lakukan? Di sini boleh dia membayar fidyah. Bukan boleh, wajib dia bayar fidyah. Berapa banyak nak bayar? Beri satu orang miskin makan. Setiap hari tinggalkan satu orang miskin makan. Jadi kalau memang dia dah tak pernah puasa punya, sebab dia sakit dah lama dah. Jadi 30 hari tu boleh dia kumpulkan 30 orang miskin, dia kasih makan sekaligus. Ataupun tiap-tiap hari yang dia tak puasa tu, dia beri makan. Tapi boleh tak dia buat sebelum Ramadan? Ataupun awal Ramadan dia dah buat macam itu, dia panggil 30 orang dan dia beri makan. Kata ulama tak boleh, sebab kewajipan ni belum sampai lagi. Kalau dia nak buat setiap hari satu orang boleh lah. Tapi nak kumpulkan pada awal Ramadan tak boleh. Dia lakukan akhir Ramadan boleh. Dia panggil 30 orang dan berikan makan 30 orang. Kasih makan apa Ustaz? Kasih makan satu kali makan cukup. Satu kali makan. Ataupun dia berikan beras. Dan apa-apa yang ini boleh dimasak dan boleh dimakan. Dia dimasak tu lagi bagus lah. Dah dimasak, dipanggil orang untuk makan, dah cukup dah. Jadi itu berkenaan dengan orang yang yang sakit berterusan. Begitu juga dengan orang yang tua, sehinggakan dia tidak mampu berpuasa. Dan kita tahu tua ni tak ada ubatnya. Tak mungkin boleh apa, tak ada harapan nak jadi muda lah. Jadi orang seperti ini sama dengan orang yang sakit berterusan, dia tak payah berpuasa. Tetapi dia membayar fidyah. Setiap hari dia tidak puasa, satu hari memberi makan satu orang miskin. Kemudian seorang yang bermusafir. Baik, sebelum itu, orang yang sakit kuat sehingga kan kalau dia puasa susah. Ada orang memang kat hospital pun dia nak puasa. Ada orang ni suka nak puasa, dia kata sayang lah kalau tak puasa. Betul lah. Tapi dia puasa tu memudaratkan dia sebenarnya. Dia kata tak apa, ini dibuat kerana Allah SWT. Apa hukum? Pertama sekali kita lihat puasanya, sahih sah ke tidak. Ada ulama kata tidak sah, sebab Allah SWT kata kalau sakit jangan puasa, bayar hari lain. Sampai begitu sekali. Ini pendapat Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Tapi pendapat ni lemah lah. Jadi kita katakan puasanya ikut syarat, jadi sahih. Cuma dia berdosa. Puasa dalam keadaan mudaratkan diri sendiri itu berdosa. Jadi dia ingatkan dia nak dapatkan pahala lebih. Tapi rupa-rupanya dia dapat dosa. Walaupun puasanya sah, dia tak dapat apa-apa. Yang itu kita kena ingat. Kemudian, jadi kalau kita sakit ringan-ringan saja, tak ada apa-apa kesan pada kita, kita mesti berpuasa lah. Tapi kalau memberatkan kita, jangan berpuasa. Kemudian masuk kepada hal yang seterusnya, iaitu orang yang musafir. Musafir ini maksudnya dia jalan perjalanan yang membolehkan dia kasar solatnya, dipindahkan solatnya. Dan ulama telah menetapkan kira-kira semuanya lebih kurang dah 80 km. Berapa yang mazhab lainlah, ada kata 60 dan sebagainya. Kita taruhlah 81 km secara apa ni? Secara approximate-nya. Jadi dah sampai jarak tersebut, boleh dia tak berpuasa. Jadi boleh makan minum, tak mengapa. Dari pagi sampai maghrib tak salah. Tetapi bila dia balik ke negeri dia, dia kena puasa. Kemudian hari yang dia tinggalkan itu dia qada. Tapi kalau musafir ni ingin berpuasa waktu dia dalam perjalanan, sekarang ada banyak kan umrah Ramadan. Bulan Ramadan naik kapal terbang musafir selama 10 hari, 14 hari. Kalau dia nak berpuasa macam mana? Boleh ke tak boleh? Jawab kita apa? lihat keadaan. Kalau perjalanan itu ringan, aircon pun bagus, duduk sedap, dan dia orang yang sihat. Kalau dia berpuasa dalam dengan musafir itu tak ada memudarat dan berkesan kepada puasanya. Maka yang ini kata ulama afdal dia puasa. Sebab Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam perjalanan. Dan juga dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Kalau dia tak puasa sekarang, dia kena qada luar Ramadan. Mana lagi bagus? Puasa dalam bulan Ramadan ataupun luar Ramadan? Itu sekali puasa dalam bulan Ramadan lebih afdal. Kemudian dia puasa sekarang, dia puasa ramai-ramai dengan orang Islam semuanya. Tapi kalau dia kena qada, dia puasa sendiri. Mana lagi senang puasa dengan ramai-ramai ke ataupun puasa sendirian? Itu sekali tambah ramai. Jadi banyak faedahnya dia puasa dalam bulan bulan Ramadan. Yang penting tidak memberi kesan terhadap puasa, dia tak susah. Tetapi kalau dia berpuasa dalam keadaan sabar, kesihatannya pun tak berapa, tiktok misalnya, ataupun perjalanan pun ada sikit susah, angkat barang ke dan sebagainya, nanti dia jadi apa? Jadi susah. Maka ulama kata yang bagus dia tidak berpuasa. Kalau puasa juga, apa hukumnya? Mereka kata kalau dia puasa juga dalam keadaan susah, maka makruh. Makruh. Puasa pun makruh. Sebab Rasulullah SAW melarang daripada melihat seseorang itu yang berpuasa, lepas itu dia dah terbaring, orang semua keliling dia. Sebab orang ni sakit lah pasal dia berpuasa waktu panas-panas bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, laisal birra as-sawmu fi as-sirr. Tidaklah satu kebajikan berpuasa dalam safar. Dan sampai macam ini, ini bukan kebajikan. Bukan kebajikan apa? Jahatan, maksiat. Tapi kalau tak sampai mudarat macam itu, maka dia makruh. Tapi kalau mudaratkan dia, sampai-sampai susahkan dia, sampai pingsan misalnya, maka berdosa pula dia berpuasa dalam dalam safar. Jadi kita ada tiga keadaan dalam keadaan sakit, dan tiga keadaan dalam kita bersafar. Jadi kita boleh berpuasa kalau tidak memudaratkan kita. Dan seterusnya berkenaan dengan orang yang haid dan wanita yang mufassah, ini yang dalam nifas. Orang-orang ni sihat, kalau puasa tak ada masalah. Boleh tak dia berpuasa dalam bulan Ramadan? Jawabnya, tak boleh. Dalilnya tak ada dalam Quran. Quran kata semua orang lah, wahai orang beriman kena puasa lah. Tapi dalilnya daripada hadis. Sebab tu penting kita kena lihat hadis juga untuk kita timbulkan apa ni, kita keluarkan hukum. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, alaysa al-haid wa nufasa la yasumu Ramadan atau la tasumu Ramadan. Sebagai al-kamaqala Nabi SAW, bukankah orang yang haid ini dan nufasa yang dalam nifas selepas melahirkan ini, dia tidak puasa Ramadan? Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengikrarkan bahawa orang yakin dan dalam nifas memang tak payah puasa, bahkan tak boleh puasa. Tapi apakah harus mereka lakukan? Mereka wajib mengqada puasa. Sama macam orang sakit, tapi dia tak sakit sebab ada halangan. Ya. Adapun solat, solat dia tak payah qada, tapi kalau puasa dia wajib qada. Kemudian di sini ada beberapa masalah tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seorang yang hilang akal siang hari berpuasa, batallah puasa. Hilang akal sepanjang hari, dia hilang akal daripada sebelum subuh sampailah maghrib. Maka kita katakan puasanya tidak sah. Sebab apa? Tak ada syarat, tak ada kelayakan dia berpuasa. Sebab syarat berpuasa adalah berakal dan dia tak berakal sepanjang hari. Jadi puasanya tak sah. Tetapi apakah dia wajib qada? Jawab kita, dia tak payah qada. Bahkan solat-solat dia semua tak payah qada. 5 waktu tak payah qada. Sebab dia tidak, dia bukan mukallaf. Baik. Kemudian kita ada keadaan kedua. Orang yang pingsan dalam siang hari berpuasa. Dia tak niat puasa. Tengah-tengah dia pingsan. Tak tahu macam mana darah kurang tu, pingsan. Lepas tu sepanjang kalau kita lihat dia pingsan sepanjang hari lah. Kalau dia pingsan sepanjang hari, sama juga puasanya tidak sah, tak ada akal. Tapi wajib tak dia qada? Jawab kita, dia wajib qada. Beza dengan orang gila kan, orang yang hilang akal. Orang pingsan wajib qada. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidur sepanjang hari, siang hari Ramadan semua dia tidur. Malam dia tak tidur, lepas sahur terus dia tidur. Tak sempat subuh lagi, bangun lepas maghrib. Sah tak puasa dia? Jawabnya sah. Sebab syarat-syarat puasa ada pada dia. Dia tak gila, dia semua tidur. Adapun solat dia yang ditinggalkan, dia kena qada. Tapi puasanya adalah puasa yang sahih. Ini tiga perkara tapi tiga hukum yang berbeza. Baik, balik kepada yang orang yang pingsan tadi. Kerana ini selalu berlaku. Taruhlah orang tu pingsan sebahagian daripada siang hari puasa, bukan sepanjang hari. Sah atau tidak sah puasanya? Dia pingsan 1 jam daripada pukul 1 sampai pukul 2 tengah hari. Siang dia okey, petang dia okey sampai maghrib. Boleh tak dia teruskan puasa? Sah tak puasanya? Jawabnya sah puasa. Dan tidak payah, tidak perlu qada. Dan setelah itu kita terangkan sedikit tentang niat berpuasa. Apa hukum kita niat untuk berpuasa dalam bulan Ramadan? Jawabnya, hukum niat berpuasa dalam bulan Ramadan adalah wajib. Dan bila waktu kita niat? Malam hari, pada malam hari. Rasulullah SAW telah bersabda, malam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan pada waktu malam, maka puasa, tidak ada puasa baginya. Puasa tak sah. Jadi zahirnya tiap-tiap malam kita kena niat puasa. Adakah dengan melafazkan niat dan sebagainya? Tentu sekalilah niat dalam hati. Tetapi kalau kita dah bangun sahur, dah tentulah kita apa? Kita dah niat dah. Sebab kita tak bangun dah makan sahur tu melainkan kita nak puasa. Itu dalam hati dah, itu dalilnya bahawa kita dah niat. Kadang-kadang kita makan malam pun berbeza. Makan malam kita pada, kalau kita nak puasa dengan makan malam yang tak puasa, berbeza kan? Mungkin kurang sikit kita makan sebab nanti kita nak sahur. Itu pun dah cukup sebagai niat. Sebagai niat. Jadi tak ada susah dalam hal Ramadan ini. Tapi ada ulama mengatakan tak payah kita nak niat tiap-tiap malam 30 hari 30 niat satu bulan Ramadan. Cukup satu niat pada awal Ramadan. Sebab Ramadan ini bukanlah puasa yang satu-satu individu, tetapi dia adalah satu package. Allah SWT wajibkan kita berpuasa sepenuh Ramadan, bukan sebahagian Ramadan. Jadi oleh itu kita memang nak puasa satu Ramadan. Jadi cukup satu malam. Tapi kalau nak hati-hati, nak tiap-tiap malam kita puasa, tak mengapa. Tetapi kalaulah kita puasa, kita niat pada awal Ramadan, tiba-tiba kita bermusafir, tadi kita pergi umrah kan, dan kita tak berpuasa. Bila kita balik aja, kita nak start puasa, wajib kita niat. Sebab apa? Dah ada gap tadi. Kita dah tak puasa Ramadan secara keseluruhan. Jadi kalau asalnya kita berpuasa seluruhnya, kita cukup niat pada malam pertama. Itu pendapat sebagian ulama ini. Mungkin akan datang dari Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi insyaAllah ini adalah perkara yang mudah. Adapun puasa sunat, tak payah kita nak niat pada malam hari. Boleh kita niat pada siang hari pun tidak mengapa. Wallahu a'lam. Di sini yang sempat kita terangkan tentang hukum-hukum siang, hukum-hukum berpuasa ini. Sebab kadang-kadang diterangkan banyak perkara tentang Ramadan, perkara tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, kelebihan berpuasa. Tapi hukum berpuasa itu sendiri kadang-kadang kurang. Lagi-lagi tentang perkara yang membatalkan puasa. Jadi sini ada satu soalan tadi, saya rasa untuk saya lah. Yang ini bukan pasal puasa ni. Ustaz, saya ingin bertanya, arwah saya yang baru, arwah ayah saya baru 2 minggu meninggal dunia. Duit salaman dan duit khairat kematian yang saya dapati, boleh tak saya berniat untuk infakkan kepada masjid atas namanya? Saya berniat untuk memberi sedikit kepada bekas kakak ipar saya dan anak saudara saya kerana Ramadan akan menjelang, supaya dapatlah wang yang sedikit ini mereka dapat membeli juadah berbuka puasa. Terima kasih. Jadi soalan ini bertanya, duit yang dia dapat orang salam-salam apabila arwah ayah meninggal, ini duit untuk siapa? Untuk yang mati ke ataupun untuk yang hidup, anak dia? Jawabnya untuk yang hidup lah. Orang dah meninggal dunia, kita kasih 1 juta pun tak boleh, tak sah. Dia tak boleh memiliki apa-apa. Apa yang dia ada semua dah kasih pada orang. Jadi ini untuk anak tersebut. Jadi kalau tu milik dia, boleh tak dia buat apa-apa dengan duitnya? Boleh, dia nak makan sendiri boleh. Dia nak sedekah kan boleh. Jadi di sini pertanyaannya, boleh tak dia infak kepada masjid? Boleh. Tentu sekali ini satu perkara yang baik. Boleh tak dia berikan kepada kakak ipar, keluarga kakak ipar, bekas kakak iparnya? Tentu sekali boleh. Ini sebenarnya jalan-jalan kebaikan. Maka kita dah katakan dia nak pakai sendiri pun tak. Mengapa? Kerana apa? Urusan jenazah apa semuanya, itu semua diambil daripada harta yang mati, harta si mati. Kalau tak ada, barulah pakai harta anak-anak dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada masalah dalam hal ini. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Baik. Apabila kita berbuka, adakah mestinya kita menunggu azan? Apa dalilnya yang kita mesti nak menunggu azan? Okay. Saya ulang soalannya untuk faedah yang lain. Jadi Haji bertanya, seorang yang bila kita berpuasa, kita berbuka, dan kita bila berbuka tu kita kena tunggu azan baru kita berbuka. Apa dalilnya kita kena tunggu azan untuk baru kita boleh buka? Boleh tak kita tengok time aja kita buka? Ha. Apa jawabannya? Kita lihat berpuasa ni ada waktu atau tak ada waktu? Ada waktu. Mula bila? Mula daripada masuk subuh sampai terbenamnya matahari, itu waktu maghrib. Itu asal. Jadi azan ni pula apa fungsinya? Azan ni pula adalah i'lam, iaitu announcement. Menandakan, memberitahu masuknya waktu. Dalam hal kita, azan ni waktu solat. Dan ada dua waktu yang important dalam hal puasa ni, itu waktu puasa, waktu subuh dan waktu maghrib. Kita nak cakap pasal buka lah. Jadi waktu maghrib akan dilaungkan azan. Azan tu menandakan waktu maghrib. Itu maknanya. Jadi sepatutnya tak ada masalah kat sini. Jadi bila kita nak berbuka, kita tunggulah orang di dalam masjid ni melaungkan azan. Kita tunggu dia laungkan azan. Sebab dia akan melaungkan azan bila masuk waktu maghrib. Untuk orang solat, kalau orang nak solat maghrib, dan untuk orang berbuka, kalau orang yang berpuasa. Betul kan? Jadi kalau kat dalam masjid ataupun berdekatan dengan masjid, jangan kita berbuka sampailah sampai azan. Itu asalnya. Sepatutnya begitu. Sebab sepatutnya orang yang melaungkan azan ni, bilal-bilal ni, tidak boleh azan sebelum waktu. Betul tak? Dia mesti azan bila dah masuk waktu. Jadi kita mesti yakinlah, mesti baik sangka dengan dia, dia menjalankan amanah. Maka dia azan tu maknanya dah masuk waktu. Selagi dia belum azan, belum masuk waktu. Sebab tu dia kena azan dulu. Habis dia azan, baru dia buka. Dia last tak apa. Habis dia tak dapat sunat, dia buka awal, tak apa. Dia last. Dia dapat pahala lain yang orang lain semua tak dapat. Kalau dia sempat nak minum air tu, cerita lain lah. Nak batalkan puasa dia. Tapi tak apa, sebenarnya dia tanggungjawab dia, dia laksanakan dulu, dia azan dahulu, habis azan baru dia relax dia, dia buka macam mana. Dan kita pun jangan gelang-gelang lepas tu nak komat, kasih dia chat, macam dia last kan. Itu maksud dia. Jadi saya rasa di Singapura dan banyak mana-mana tempat pun muazzin ni tak akan azan kalau belum masuk waktu. Kalau di tempat lain, kalau dalam kereta samalah, buka dia radio azan, kita baru buka. Tapi kalau tak ada kemudahan sedemikian, kita kat tempat lain ke, dalam hutan ke dan sebagainya, jadi kita pakai waktu, kita tahu waktunya, dan waktu tak dengar azan pun kita buka. Dan dalam hal ini ingin saya ingatkan, kalau kita ragu-ragu apakah dah masuk waktu buka ke belum, mana satu kita nak ambil? Ada dua orang, dia kata, satu kata ni dah waktulah, dah gelap lah ni. Ada satu kata ni belum waktu lagi. Apa kita nak buat? Nak ikut yang mana satu? Jadi balik kepada kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tak boleh dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin sekarang yang mana satu? Masih dah masuk waktu ke belum masuk waktu? Yang yakin sekarang? Yakin sekarang belum masuk waktu? Yang kita ragu-ragu ni dah masuk ke belum? Ini macam solat lah. Kita ragu-ragu ni dah, apa ni, dah cukup rakaat ni ke belum? Dah tiga ke? Ataupun kalau mari maghrib tadi ya, ni dah tiga rakaat ke? Baru dua rakaat. Yang yakin dua ke tiga? Yakin dua. Yang ragu-ragu ni tiga. Jadi kita buang yang ragu-ragu tu, kita ambil yang yakin. Sama juga ni. Jadi selagi kita tak yakin dah masuk waktu berbuka, kita tidak berbuka. Faham kan? InsyaAllah lah, itulah perkara yang sempat kita syarahkan. Minggu depan kita ada topik khusus berkenaan dengan Ramadan dan apa yang kita dengar. Semoga diberi pahalanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Laqad Allah SWT kepada kita qul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum misalul mu'minat innahu wal ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.